Tegakkanlah rukun ketiga, menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikaf. Petik bunga-bunga ibadah. Berkaburan, lima karunia ilahi, sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Berkaburan, lima karunia ilahi, sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang, ya Ramadan. Selamat datang.